susu kecantikan, apakah termasuk ada sangkut pautnya dengan jin? Dan bagaimana cara untuk menghilangkannya? Susu adalah jarum yang ditanam di tubuh manusia yang dikendaki dengannya menimbulkan daya tarik di alis supaya alisnya nanggal sepisah, di jidat supaya nonong, di dagu, di pipi, dan lain sebagainya. Pasang susuk memang dilakukan untuk bagian wanita itu untuk menambah daya pikat, terkhusus mereka yang tidak pede dengan kecantikannya sendiri, sehingga butuh susuk yang sekarang sudah bergeser menjadi operasi plastik, sudah tidak laku susuk. Almuhim, susuk ini jelas lepas dari kita memastikan itu jin atau tidak, namun dari harikatu ada suatu yang tidak masuk nalar, maka itu mimbab dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan, sihir, ikhwan sayyati. Jelas teman-temannya, tak lepas dari bantuannya. Ada benang merahnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Kadang ada susu itu di laba terasa. Itu bisa kamu buka, lepas. Namun ada yang tidak terasa. Tidak tahu saking saktinya atau apa, hilang, menyatu susu itu ketika masuk di sini. Maka gimana cara menghilangkannya? Ya dengan tadi, ketika Allah melindungi, Allah akan mengusir apa yang ada tadi dari orang yang ada padanya jin. Allah alam bisawab, dijelaskan seperti hadis tentang anzab dan jin. Allah jauhkan, usir. Kalau ada misalnya susuk dipukul apa, ditanam di tangan supaya pukulannya pukulan mematikan, ini bisa kadang di raba itu ada, bisa kadang dibuka diambil, cuma di sampai pas sama pinset pisau kecil untuk bekam itu bisa lirik ini cabut tipis. Biasanya terbuat kalau yang kecantikan, ketampanan itu dari emas tipis. Dibuang itu lebih. Ya, ataupun dalil kenapa dibuang, ini sekedar dari para ulama yang memperhatikan dalil-dalil sebagaimana dilepasnya buhul ikatan-ikatan yang dipendam di sumur ketika Rasulullah SAW disihir. Jadi sebabnya pun diuraikan. Jadi kalau kita tahu penyebabnya ditanam di mana, dibuang. Adapun yang kita tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita berusaha dengan apa yang kita bisa. Nah, ya memang benar adanya. Saya punya susu di sini, kita raba, ada. Namun ada pula dari sebagian asatidzah nyatakan bahasanya kalau itu menjadikan mudorot, kalau diambil terjadi pendarahan yang tak berhenti. Ada yang bahkan operasi sama bedah minor, ya, bedah kecil, ambil isinya ada besinya. Ada yang tanya medisnya, kok bisa kok besi di sini? Dulu tak tanam, sekarang diambil. Ada yang memang masuknya di pembuluh darah, tak bisa diambil dan lain sebagainya. Maka insya Allah dengan doa sudah itu jadi besi biasa. Karena yang menjaganya yang ada di sana sudah tidak ada. Seperti keris-keris pusaka yang bulu hewan-hewan masih banyak punya. Bagaimana bisa nari sendiri gelodakan di lemari? Dilihat kerisnya dibuka, tidak ada apa-apanya, tidak ada tulisan-tulisan raja atau apalagi ayat itu. Masukkan sebiteng, tidak gerak lagi. Bismillah, masukkan sebiteng. Meribainya itu tidak sama sekali. lemari merasa masih di tempat mulia, minta diberi pemuliaan. Di mori putih bungkusnya, kalau mau buka diinginkan dulu agak megangnya ini bang lap, ini kan dulu turunkan pelan-pelan, dilihat, masukkan lagi, kasih kembang, maka dia akan semakin menjadi telat. Ubay rambenya protes, dia demo gelodok-gelodok jilma ular. Sudah bismillah, tewas sudah ada yang berantai gelodok-gelodok, kadang bahkan napakan jadi ular. Sudah bismillah, dilihat ada ayam, kadang-kadang dikasih ayam. Lalu yang raja-raja alim separuh, bak hilang titik, ya, dan lain sebagainya, tidak makna itu. Bismillah, masukkan, cemplungkan, sebite. Tenang, tidak perlu takut. Ada yang mau dikasihkan ustadznya ini, antum usir, dan ustadznya takut. Artinya takut karena apa? Jangan-jangan ini kuat sekali nanti ini. Mestinya tidak ada perasaan seperti itu. Bismillah. Latih dia sendiri. Kamu masukkan sapi itu. Nanti jangan pernah takut. Mati. Jangan biasa ini harus ustadznya, ini harus kiainya. Ini semua. Antum semuanya hamba-hamba Allah. Dan Allah tidak pilih-pilih dalam melindungi hamba-hambanya yang mohon perlindungan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam islam. Antafi biatul qadar al-afu.